بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد أحبتي في الله kita melangsungkan sebuah pemberitahuan ilmiah terkait dengan fitnah yang sedang menimpa kita, untuk kemudian kita berupaya menjaga dan melindungi diri sebagaimana yang sering kita ucapkan dan sampaikan. Kita semuanya akan terus dihadapkan dengan berbagai macam ujian dan cobaan. Kita berharap pengetahuan kita tentang fitnah di masa sekarang ini menjadi sebuah senjata ilmu untuk bisa melepaskan diri kita di hari-hari yang akan datang. Kemarin telah kita menyebutkan barakallahu fikum tentang bagaimana ihtiram mereka terhadap al-Imam Rabi' hafizahullahu taala, dan dia menyebutkan sebuah kaidah yang hanya diilmui dan diketahui oleh akabir ahlul ilmi al-akabir seperti Al-Syeikh Al-Allamah Rabi wa amthalihi. Jadi berbeda dengan apa yang telah dikomentari dari ucapan Syekh Muhammad yang selalu mengijmalkan, mengglobalkan kata-kata akabir, akabir, akabir, tidak menyebutkan seperti siapa akabirul ulama tersebut. Sudah kita sampaikan kalau dia memberikan atau jawabannya ada dua. Satu mur pahit dan yang kedua lebih pahit lagi. Kalau dia mendatangkan contoh, mengajak syabab kembali kepada akabir ulama seperti Syekh Rabi wa Syekh Ubay, insyaAllah fitnah tidak akan menebar ke sana kemari. Karena bagaimana kedua asy-syekh tersebut al-allamah min akabir ulama telah memberikan jawaban dengan memutus semua unsur-unsur yang akan menjadi bahan di dalam fitnah tersebut. Lebih pahit lagi kalau yang dimaksud akabir itu adalah dirinya sendiri, karena akan menjawab semua masyakil yang terjadi di kalangan salafiyin, keinginan untuk menjadi orang yang terdepan, tersohor, termasyhur dan seterusnya. Sekarang kita melihat barakallahu fikum bagaimana ucapan ulama al-Misr mendudukkan persoalan, menjelaskan siapa itu akabir ulama yang dimaksud. Dia mendatangkan contoh seperti Syekh Al-Allamah Rabi wa amthalihi. Kemudian beliau menyebutkan barakallahu fikum, sebelum kita langsungkan risalah ini ditulis pada bulan 8, pada tanggal 18 Zulhijjah 1439, berarti bulan yang telah lewat, bertepatan dengan tanggal 29 Agustus hari Kamis 2018 Masehi. Beliau mengatakan waqad fujina anna Syekh Muhammad bin Abhadi al-Madkhali intaza'a wasfan anzalahu al-imam asy-Sya'bi 'ala ahli al-bid'il asliyyin alladziina athbatu ma nafahu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wa nafau ma athbathahu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam bita'wilatin syaddatin bi asma'ihim as-su'afiqah al-juhal. Tiba-tiba kita dikagetkan bahwa Syekh Muhammad bin Hadi Al-Madkhali mengambil sifat, mempergunakan sebuah sifat yang telah diberikan oleh Al-Imam Asy-Sya'bi. Gelar ini dicabut oleh Syekh Muhammad bin Hadi Al-Madkhali dari ucapan Al-Imam Asy-Sya'bi. Al-Imam Asy-Sya'bi mensifati Ahlul Bidah Al-Asliyin. Memang benar-benar Ahlul Bidah, di mana mereka menetapkan apa yang dinafikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ahlul Bidah di masa Imam Asy-Sya'bi menafikan apa yang ditetapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan takwil-takwil yang ganjil. Fa asmahum, lalu kemudian Al-Imam Asy-Sya'bi menamakan para tokoh-tokoh Ahlul Bidah itu dengan nama As-Sa'afiqah Al-Juhal. Jadi kalimat Al-Imam Asy-Sya'bi ini diambil oleh Syekh Muhammad bin Hadi untuk kemudian dipakai untuk mensifati Ahlus Sunnati wal Jamaah. Fa asmahum As-Sa'afiqah Al-Juhal. Lalu beliau namakan mereka Ahlul Bidah Al-Aslin itu As-Sa'afiqah Al-Juhal. Beliau menjelaskan Sa'afiqah itu artinya zahabu ila suq wa laisa ma'ahum malun wala mata. Sa'afiqah itu adalah orang yang pergi ke pasar tidak ada bersama mereka harta dan juga barang. Ya, ingin berbuat di pasar tidak membawa duit dan tidak pula membawa barang untuk dijual, untuk dibarter, dan seterusnya. Ini namanya Sa'afiqah. Nah, Al-Imam Asy-Sya'bi menamakan Ahlul Bidah Al-Aslin di masa yang silam. Al-Syekh Muhammad bin Hadi mengambil sifat ini, yaitu nama Sa'afiqah dari apa yang dilakukan oleh Al-Imam Asy-Sya'bi. فَأَنْزَلَهُ الشَّيْخُ إِبْنُ هَادِي عَلَى كِبَارِ الْمَشَايِخِ السَّلَفِيِّينَ فَجَرَدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ بِالْقُلِّيَّةِ بِزَعْمٍ أَنَّ عِنْدَهُمْ أَخْطَاءَ. Lalu diturunkan sifat ini, dipergunakan sifat ini oleh Syekh Ibnu Hadi atas kibar masyayikh salafiyin, orang-orang yang besar dari kalangan masyayikh salafiyin. Lalu dengan sifat dan lakab ini, beliau Syekh Muhammad Ibnu Hadi menelanjangkan mereka dari ilmu secara total dengan dugaan bahwa mereka akhta'a, memiliki kesalahan-kesalahan. Ya. Jadi antum perhatikan istidlal barakallahu fikum. Apa yang dikatakan oleh Imam Asy-Sya'bi kepada Ahlul Bidah Al-Aslin dipakai sifat itu kepada kibar salafiyin, masyayikh salafiyin. Lalu dikosongkan, ditelanjangkan, dilepas dari kibar masyayikh salafiyin itu ilmu secara menyeluruh dengan dugaan bahwa mereka memiliki kesalahan-kesalahan. cara ini, wa hadza aidan khatarun adzim, ini juga bahaya yang sangat besar, wa ghuluun fadhihun, melampaui batas yang fadih, terang benderang jelek. Qad yaqdi ala jami'i rumuzi da'wati sunniyati salafiyah fi jami'i anha'il alam. Cara seperti ini telah menghakimi semua rumus-rumus, ya, tanda-tanda dakwah sunniyah salafiyah di seluruh tempat. Kalau ada orang yang salah, so'afiqah. Ada orang yang keliru, so'afiqah. Iya? Maka ini akan menghancurkan dan menghakimi syiar dakwatus salafiyah di seluruh sentario dunia. Li'annahu la yakhlu ahadun min khata'in. Karena tidak pernah akan lepas seorang pun dari kesalahan. La Muhammad bin Hadi wala ahad minas salafiyin fil alam. Ya, tidak akan bisa lepas dari kesalahan. Begitu juga Muhammad bin Hadi. Demikian juga siapapun dari kalangan salafiyin yang ada di alam ini. Tidak pernah akan terlepas dari kesalahan. Wala yumkin ayyun za'a khata'un wahidun au iddatu akhta natijat min ijtihadin alimin minal ulama al-mashhud lahum bid-din wa dirayah ilmiyah bil kulliyah wa yutlaku alayhi labdus su'fu alladhi la ilma lahu kama yutlaku alal mutakallimati wa ahlil bid'il asliyin wa dhalika lam yasif ahadun asy-syaikha Muhammad bin Hadi bihadzal wasfi su'afiqah ma'a ilmihim bi akhtaihi wiqayatan li anfusihim fil wuqu wa taraddi fi hadzal munzaliqul khatir fa hunaka farqun. Kata beliau, tidak ada seorang pun yang selamat dari kesalahan, termasuk di dalamnya Muhammad bin Hadi, kata beliau, dan juga siapapun dari kalangan salafiyin di alam ini. Tidak mungkin untuk diambil satu kesalahan atau beberapa kesalahan yang muncul dari hasil ijtihad seorang alim min ulama al-mashhud yang dipersaksikan para ulama itu agamanya, wa dirayah pengetahuan ilmunya, bil kulliyah wa yutlaq alaihi lafdhus su'fu, jadi dicabut dari kesalahan satu atau beberapa kesalahan yang terkadang kesalahan itu keluar dari hasil ijtihad, dicabut secara keseluruhan ilmunya, lalu digelari atau diberikan atasnya lafaz su'fu, yang arti su'fu itu la ilma lahu, tidak memiliki ilmu. Ya, ini tidak mungkin sesungguhnya. Ada orang yang selamat dari kesalahan dan kekeliruan. Barakallahu fikum. Ya. Kemudian beliau mengatakan, sebagaimana diberikan kepada ahlul kalam, ahlul bid'ah yang asli, yang demikian itu, lam yasib ahadun, tidak ada seorang pun dari ulama mensifati Asy-Syaikh Muhammad bin Hadi dengan sifat ini su'afiqah ma'a ilmihim bi akhtai. Padahal ulama itu tahu kesalahan-kesalahan Ibnu Hadi. Ya, tapi mereka tidak kemudian menyematkan kepada Ibnu Hadi gelar su'fu. Ya, sebagaimana yang dia lakukan kepada masyayikh salafiyin. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. wiqayatan, mereka tidak memberikan gelar kepada Syekh Muhammad dengan kata so'afiqah, bersamaan mereka tahu kesalahan-kesalahannya, kesalahan-kesalahan Syekh Muhammad bin Hadi. Wiqayatan li anfusihim fil wuku, dalam rangka memelihara diri-diri mereka untuk terjatuh dan terhinakan di dalam ketergelinciran yang berbahaya. Jadi mereka tidak menyebut Syekh Muhammad itu su'fu, padahal kesalahannya juga banyak. Barakallahu fikum, para ulama mengetahui kesalahan-kesalahannya. Ya, hafizani wa hafizakumullahu jami'an. Akan disebutkan nanti barakallahu fikum. Fahunaka farqun fit ta'amuli baina ahli al-bid'il asliyyin wa baina ahli sunnati idza akhta'u. Kata beliau, di sana ada perbedaan di dalam bersikap antara ahlul bid'ah yang asli dengan ahlus sunnati wal jamaah apabila mereka melakukan kesalahan. Walidhalik, berdasarkan ini, sabarna alaihi, kita bersabar atas Syekh Muhammad. Ya, sabarna alaihi, kita bersabar atasnya, liyarji'a, agar dia kembali, agar dia bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi tidak kemudian membalas kejelekan dengan kejelekan, memberikan gelar kepada masyayikh salafiyin dengan gelar su'afiqah menurut dia karena ada kesalahan-kesalahan. Maka jikalau demikian, maka hal itu juga akan bisa terarah kepada Syekh Muhammad dengan sebutan su'afiqah. Tetapi para ulama tidak melakukan hal itu kepada beliau, Syekh Muhammad bin Hadi, tidak menyebutnya sebagai su'afiqah, bersamaan mereka tahu kesalahan-kesalahan yang diperbuatnya. Bersamaan beliau tahu, atau alim ulama kita tahu, kesalahan-kesalahan yang ada pada Ibnu Hadi. Beliau tidak menyebutnya sebagai su'afiqah karena khawatir akan terjatuh kepada yang lebih berbahaya lagi. Oleh karena itu, kata beliau, berdasarkan sikap yang benar menghadapi ahlus sunnah yang salah dan keliru, sabarna alaihi, kami bersabar atasnya, ai atas Syekh Muhammad, liyarji, agar dia kembali bertaubat. Falam yarji, tetapi dia tidak kembali. Wa nasahnahu falam yantasih, dan kami telah memberikan kepadanya nasihat, tetapi dia tidak mau menerima nasihat. Wa asarra ala adamil ijtima', dia terus menerus untuk tidak mau berkumpul ijtima'. Wa qad tarattaba ala af'alihi hadhihi fitnatun 'azimah, sungguh telah terbukti dan terhasil atas sikap-sikap dan perbuatannya ini fitnah yang besar. Wa syarrun kabir, kejelekan yang sangat besar. Intasyara sadahu fi jami'i anha'il 'alamil islami, tersebar kerusakannya di semua penjuru alam islami yang di sana ada salafiyin. Ya Allah, mungkin antum tidak tergambar betapa besar kerusakan fitnah su'afiqah ini barakallahu fikum di negeri salafiyin. Awgharas sudura wa shattata ash-shamla wa hazzaba ash-shababa tahazzuban a'ma, dengan fitnah ini menanamkan kemurkaan di dalam dada-dada, tidak lagi saling sapa. Barakallahu fikum, wa shattata ash-shamla, dan telah mencabik persaudaraan dan persatuan, dan telah mengkelompok-kelompokkan para syabab tahazzuban a'ma dengan pengkelompokan yang membabi buta, tahazzuban a'ma. Ya Allah, ala hisabil wala' wal bara' lillahi ta'ala, disematkan atau diangkat dengan nama al-wala' wal bara' lillahi ta'ala, yang tidak mau menghukumi so'afiqah, siapapun yang dituding sebagai so'afiqah, alaina, musuh kami, lawan kami, dia adalah so'afiqah, berentet bagikan mata rantai. Barakallahu fikum. Tidak usah antum, barakallahu fikum, melirik ustaz-ustaz yang ada di Indonesia yang tidak sejalan dengan fitnah so'afiqah. So'afiqah semuanya. Ya, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Yang ro'as menurut mereka Luqman bin Abdu, yang kemudian menteri-menterinya, tukang cucinya, barakallahu fikum, ya Ustaz Usama, Abdurrahman Lombok, Ustaz Muhammad As-Sewer, habis so'afiqah kabeh. Rahimani wa rahimakumullah. Antum tidak usah lihat kepada masyayikh. Siapa saja yang tidak ikut memvonis sebagai so'afiqah, maka dia adalah so'afiqah. Rahimani wa betapa kejam benar fitnah so'afiqah. Jangan dianggap kemudian sepele persoalan fitnah besar ini, rahimani wa rahimakumullah, yang telah menghancurkan persaudaraan di kalangan salafiyin di seluruh dunia, menanamkan tabaghut kebencian, menghancurkan persaudaraan, dan mengkelompokkan para syabab berkelompok-kelompok dengan membabi buta atas syiar dianggap sebagai dasar wala dan barok karena Allah. Ya Allah, sudah salah menganggap diri meletakkan wala wal barok karena Allah. Wallahi. Wa zahara jahlu katsirun min tullabil ilmil mubtadi'i bidawabitir rad 'alal mukhalifin. Muncul kebodohan yang sangat dari para penuntut ilmu yang baru-baru tentang kaidah-kaidah membantah lawan. Habis, tidak ada tersisa. Yang ada adalah celaan, caci makian, barakallahu fikum. Fadlan an jahlihimul mutabbaq bi adabil khilaf wa akhlaqiyati. Terlebih lagi kebodohan yang berlipat-lipat tentang adab-adab khilaf, wa akhlaqiyati, dan akhlak-akhlak khilaf. Tidak akan ada lagi. Kalau saja akan disebutkan oleh beliau ahlul bid'ah, ketika al-imam Abdullah ibn Abbas mendatangi kem Khawarij, yang pertama kali dituntut oleh Abdullah ibn Abbas terhadap mereka kaum Khawarij, mana bukti anda? Mereka laki-laki, mereka adalah orang berani. Mereka mengeluarkan buktinya. Ini bukti kami, ini hujah kami. Diluruskan oleh Abdullah ibn Abbas, ini sama sekali tidak ada hujah, ini sama sekali tidak ada bukti. Barakallahu fikum. Kita akan sebutkan, rahimani wa rahimakumullah. Walana fitilkal fitnati tis'u waqafat. Dan kami dalam fitnah ini memiliki 9 catatan. Ma'asyih Muhammad bin Hadi, nu'riduha, kami tampilkan 9 perkara ini. Min babi tawdihul umur, dalam pintu atau bertujuan menjelaskan perkara-perkara, wa taqribil haqa'iq, dan mendekatkan kebenaran, la'allallaha ta'ala ayu'allifa biha bainal qulub, semoga Allah Azza wa Jalla menjinakkan di antara hati-hati, wa yusliha biha bainal mutakhasimin, dan bisa memperbaiki antara yang berselisih. Wa dzalika hatta tadumal ulfat wal mahabbah, sehingga benar-benar terus ya kejinakan hati dan kecintaan itu terwujud. Badalan min tisa'i da'iratil ghurbati wal firaqi wasyiqaq, ya badalan sebagai pengganti dari meluasnya keasingan, saling keterasingan, kemudian perpecahan, juga berkelompok-kelompok. Wal khairu, kata beliau, kullal khair, kullul khair fis sunnati wal jamaah, kebaikan itu di atas kebaikan bersama sunnah dan al jamaah, bersatu berjalan di atas sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, termasuk di antara sunnahnya adalah kembali kepada akabirul ulama di masa-masa fitnah. Barakallahu fikum. Wa innama ya'kulu dhi'bu minal ghanamil qasiyah, sungguh satu ekor serigala itu akan berani menerkam kambing di saat sendirian, lepas dari kelompoknya. Ya, kalau kambing itu dalam kondisi rame, walaupun mungkin berat untuk melawan kambing, tetapi dia melihat jumlahnya banyak, jadi tidak berani mau menerkam. Tapi ketika ada seekor kambing lepas dari gerombolannya, disitulah seekor serigala itu akan berani untuk memangsa. Mari kita lihat. Barakallahu fikum. Al-waqfatul ula, catatan yang pertama. Anna Syekh Muhammad bin Hadi hina arada qadiyatahu ala al-imam al-allama al-syeikh Rabi al-madkhali hafizahullah, wa huwa hamilu rayatil jarh wa ta'dil fi hadzal asr, kama syahida bidzalika al-imam al-albani rahimahullahu ta'ala. Kata beliau, pertama, di saat Syekh Muhammad bin Hadi tatkala menyodorkan persoalan permasalahannya kepada al-imam al-allama al-syeikh Rabi al-madkhali, beliau adalah pembawa bendera ilmu jarh wa ta'dil di masa sekarang ini, sebagaimana dipersaksikan oleh al-imam al-albani rahimahullah. Aradaha alaihi kaqadin liyahkuma bainahu wa baina khusumi, dia sodorkan qadiyah, persoalan-persoalan tersebut kepada Syekh Rabi, dan Syekh Rabi kaqadin, kedudukan beliau sebagai hakim yang akan menghukumi antara beliau dan antara lawan-lawan beliau, yang berselisih dengan Syekh Muhammad. Walam yu'ridha alaihi kasohka khasmin wala syahid. Tapi ingat, kata beliau, Syekh Muhammad menyodorkan persoalannya itu kepada Syekh Rabi tidak berposisi sebagai lawan atau sebagai saksi, tidak. Ia menyodorkan biasa saja untuk kemudian melihat apa katanya, apa hukuman dari Syekh Rabi. Tapi di Indonesia kan beda. Oh, yang khilaf itu adalah Syekh Rabi dengan Syekh Muhammad. Didatangkan kaidah-kaidah pendukung dan penguat. Ahlus sunnah ini sudah dididik loh. Sudah belajar mereka, barakallahu fikum, ya, tentang bagaimana adab khilaf, siapa yang khilaf. Tidak kemudian mengingkari para ulama di masa yang silam juga khilaf, tetapi karena ingin membela lalu salah pendalilan. Sama seperti barakallahu fikum yang dilakukan oleh Syekh Muhammad menghukumi salafiyin sebagai su'afiqah berhujjah dengan ucapan al-imam al-Sya'bi terhadap ahlul bid'ah al-asliyin. Ini kan salah rahimani wa rahimakumullah. Sekarang Syekh Muhammad menyodorkan persoalan khilaf yang terjadi kepada Syekh Rabi. Dan Syekh Rabi sebagai qadi tentunya, sebagai hakim yang akan mengatakan ini salah, itu benar. Wadawul qadi, dan tugasnya seorang qadi, ayyakuna alal hiyah. Dia harus memiliki sifat netral hiyah. Ya. Tidak kemudian condong ke Syekh Muhammad, condong barakallahu fikum ke masyayikh salafiyin, wa ayyanzura fil adillah, melihat kepada dalil-dalil, wa ayyu'tiya kulladhi haqqin haqqahu, lalu kemudian memberikan pemilik hak akan haknya, wa ayyahkuma bil adli, dan agar syekh menghukumi dengan keadilan. وقد قال العلامة الربيع فقرأ أدلة الشيخ محمد بن هادي حرفا حرفا وراجعها كلمة كلمة. Lalu kemudian Syekh Al-Allama Rabi berbicara membaca dalil Syekh Muhammad bin Hadi harfan harfan, huruf demi huruf, dan beliau memurajaahnya kalimatan-kalimatan. Kriya bahwa belum sampai kepadanya semua hujjah. Ya subhanallah. Wa kharaja bihukmihi al-fasli fi tilkal qadhiyah anna Syekh Muhammad bin Hadi al-Madqali la yamliku adillatan wala barahina wal asbaban tastad'i tilkal khusumah wala ta'na fis salafiyin. Kemudian keluarlah dengan hukuman sebagai barakallahu fikum penyelesai dari qadhiyah, bahwa beli permasalahan problem bahwa Syekh Muhammad bin Hadi al-Madqali tidak memiliki dalil-dalil dan tidak memiliki hujah-hujah dan tidak memiliki sebab untuk kemudian mewujudkan khusumah, perselisihan bersama salafiyin, tidak ada. Ya, wala ta'an fi salafiyin, terlebih-lebih mencela mereka, tidak ada sama sekali. Hujah tidak ada, sebab-sebab yang mengantarkan kepada perselisihan sesungguhnya tidak ada. Karena ini adalah murid-muridnya. Sudah diajak, diundang, diduduk. Agar dia mengundang murid-muridnya. Tapi juga tidak mau. Tidak ada sebab-sebab untuk mengundang adanya perselisihan. Tidak juga sebagai sebab adanya celaan terhadap salafi. Sampai beliau bercerita. Aidan, wa min jihatin ukhra. Faqad arada Syekh Hasan risalatan nadir su'afiqah. Ini risalah yang menjadi pegangan empuk paling tinggi dan paling besar. Nadir su'afiqah. Syekh Hasan bin Abdul Wahab Al-Banna menyodorkan risalah nadir su'afiqah ini. Allati jama'a fiha ba'da adillati Syekh. Allati jam'a fiha ba'd adillati Syekh Muhammad bin Hadi. Jam'a fiha ba'd adillati Syekh Muhammad bin Hadi ala Syekh Rabi. Kata beliau, di dalam risalah nadir su'afiqah, risalah nadir as-sa'iqah, afwan, na'am akhtat, nama risalah nadir as-sa'iqah, Syekh Hasan bin Abdul Wahab Al-Banna menyodorkan risalah Nadir As-Sa'iqah ini yang menghimpun di dalamnya sebagian dalil-dalil Syekh Muhammad bin Hadi ala Syekh Rabi, disodorkan. Ya, orang tua dari Mesir berangkat menyodorkan, ini bentuk hormat luar biasa terhadap Imam Al-Jarrah wa Ta'di. Menyodorkan risalah nazir. Naam. Astagfirullah. Nazir barakallahu fikum sahifah tersebut. Faqara'aha kalimatan kalimatan. Sampai di dalam ucapan beliau yang saya dengar sendiri, saya ulangi, Syekh Rabi mengulangi membaca risalah ya nadir sa'iqah itu 3 kali, diulang diulang diulang. Summa qala manil katib, siapa penulisnya? Qalu majhul, penulisnya tidak diketahui siapa dia. Fakana rajuhu, bantahan dia, katibun majhul, penulis majhul. Wa uslub raqi, dengan uslub metode-metode yang tidak bermutu. Raqi, ya, dengan cara yang tidak bermutu. Kata Syekh Rabi, dituding belum membaca semua hujjah. Ya Allah, Bu jujur, Anda akan diketahui kalau Anda tidak jujur. Angkat dibongkar oleh Allah Azza wa Jalla apa yang Anda sembunyikan sesungguhnya. Jikalau engkau sadar apa yang engkau sembunyikan, dengannya Anda menghakimi Al-Imam Al-Jarrah wa Ta'dil, lalu kemudian seolah-olah bergabung bersama Syekh Muhammad, apa yang Anda sembunyikan? Kalau Anda menyembunyikan sesuatu, tub ilallah. Segeralah bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Wa qad kana minal wajib ala Syekh Muhammad bin Hadi, adalah dari kewajiban atas Syekh Muhammad bin Hadi, ayyarda bihukmil allamah rabi wa yantahi. Semestinya kewajiban adalah Syekh Muhammad bin Hadi ridha dengan hukuman al-allamah rabi terhadap hujah-hujahnya, dan dia berhenti, jangan menebar fitnah. Wa yanqati an itharati tilkal qadiyyah bainal ammah min tullabil ilm. Lalu kemudian, dan dia berhenti di dalam menebarkan, menebarluaskan problematika tersebut, persoalan tersebut di tengah-tengah ammah min tullabil ilm, orang-orang yang baru-baru dalam belajar ilmu. Kemudian beliau menjelaskan, amma ayyakhruja liyaz'ama anna Syekh Rabi'an lam yaqra adillah wa lam yanzur fiha wa yad'i ba'du tullabihi al-muqarribin lah anna Syekh Rabi'an alqaha 'ala al-ardi wa lam yaqra'ha, fa hadha ta'nun wadihun wa tajrihun fi Syekh Rabi wa ittihamun lahu bil mail anil haqqi wa takdzibun bi akhbarih. Adapun dia keluar dari majlisnya Syekh Rabi, Syekh Muhammad, lalu menyangka bahwa Syekh Rabi tidak membaca dalil-dalilnya, tidak melihat dalil-dalilnya, lalu sebagian penuntut ilmu yang dekat dengan Syekh Muhammad barakal yadda'i, mengaku bahwa Syekh Rabi membuang hujah-hujah itu ke tanah. Ya Allah, apa begini? Barakallahu fikum. Walam yakro'ha, ini kan tersebar. Wallahu a'lam, mungkin di antara antum dengan majunya media sosial juga sampai bahwa Syekh Rabi dituduh membuang hujah ke tanah. Ya, rahiman, kejam memang. Barakallahu fikum. Walam yakro'ha, dan Syekh tidak membacanya hujahnya. Sudah disodorkan beliau ini imam lo Al-Jarrah wa Ta'dil. Tidak seperti yang Anda sangka dan duga jelek, rahimani wa rahimakumullah. Betapa jahat dan jelek dugaan Anda. Ya. Kemudian barakallahu fikum, ini termasuk celaan terhadap Syekh Rabi. Juga jarah terhadap Syekh Rabi. Ya. tapikan orang yang memang barakallahu fikum menyimpan sesuatu yang ada pada dirinya rahiman wa rahimakumullah, takut untuk diketahui, takut kemudian untuk terbongkar, berusaha kemudian barakallahu fikum ikut nimbrung di dalam fitnah ini, menebar sampai kaset. Ya, Asy'ari mengatakan, coba bawa hujah-hujah itu kepada Syekh Rabi. Subhanallah, Syekh Rabi sudah berupaya kemudian untuk membaca hujah-hujahnya rahimani wa rahimakumullah. Hujah mana lagi yang Anda maksudkan? Barakallahu fikum. Tapi wallahu ta'ala a'lam, di belakang itu apa sesungguhnya? Semoga Allah kembalikan semua barakallahu fikum yang terfitnah ke jalan Allah Azza wa Jalla, dan kembali kepada jalannya a'immatus sunnah, akabirul ulama di masa sekarang ini. Kata beliau, ini adalah jarah terhadap Syekh Rabi. Tuduhan kepada beliau, ya, al-mail anil haqqi, meninggalkan kebenaran, mendustakan berita-berita, yajibu ayyu qafa indah, maka wajib untuk didudukkan Syekh Muhammad di sisinya, di sisi Syekh Rabi, wa ayyu hasaba alaihi isaban syadida, untuk dimintai tanggung jawab dengan tanggung jawab yang besar. Li'annahu raddu hakimin wa hukumatin fi mas'alatin bighairi haqqin. Karena ini sikap Syekh Muhammad termasuk menolak hakim yang diangkatnya dan hukuman di dalam persoalan dengan tanpa kebenaran. Lebih dari itu, wasta'ana bitullabihi liyashi'a dzalik. Dia meminta bantuan kepada murid-muridnya untuk menebar itu, bahwa Syekh Rabi tidak membaca semua hujah-hujahnya, dilempar ke tanah. Ya Allah, barakallahu fikum. Walau qadarna lahu haqqal isti'na fi ardil adillah maratan ukhra la saga lahu dalik. Kalaulah kita boleh memberikan hak kepada Syekh Muhammad untuk memulai kembali lagi menyodorkan dalil-dalil, la saga, itu sesuatu yang boleh saja. Ya wis, kalau Anda mengatakan belum sempurna dibaca hujah, coba bawa semua hujah-hujah engkau, kumpulkan untuk kemudian dibawa kepada dzakal hakim Asy-Syekh Rabi, imma ayyajma'aha jami'an muraqqamah murattabah. Lalu kemudian dikumpulkan semuanya, lalu dia kasih nomor-nomor tersusun, wa yu'tiha lil imamil allama Asy-Syekh Rabi, lalu dia kasih kepada hakim Asy-Syekh Rabi, au yuridaha alal imam al-allama Asy-Syekh Ubay au Asy-Syekh Ustaz Dr. Abdullah Al-Bukhari hafizahumullah. Ya, kalau sekiranya ini kan setelah begitu disebarluaskan, Syekh Rabi belum membaca, murid-muridnya juga ikut nimbrung menyebarkannya. Ya Allah, celaan terhadap Syekh Rabi barakallahu fikum, kemampuannya. Sampai murid al-imam Syekh Ahmad bin Yahya al-Najmi Sayyid Mubaraki Abdul Aziz al-Mubaraki barakallahu fikum berbicara, tayyhat, siapa yang berani laki-laki, maaf ucapannya rijal, siapa yang lelaki, sini saya akan siap membawa Anda di hadapan Syekh Rabi, saya yang menjadi artinya penghubung antara Syekh Rabi. Kalau Anda benar-benar barakallahu fikum dalam bahasa beliau memiliki hujah di hadapannya, karena beliau dianggap sudah tua, banyak lupa, lemah, ya, sudah umuran, hafidhani wa hafidhakumullah, celaan-celaan itu muncul barakallahu fikum. Kita yang membaca, ya Allah, betapa besar kezaliman yang diarahkan kepada dzakal imam. Mungkin antum tidak menjumpai itu semua peristiwa dari awal munculnya fitnah Su'afiqah. Kita baca, meneteskan air mata bagaimana celaan dan cercaan kepada Dzakal Imam Rabi hafizahullahu ta'ala. Tapi kita bangga, memang Allah untuk mengangkat derajat seseorang mendapatkan ujian dan cobaan besar. Barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Beliau kemudian menyebutkan, kalau sekiranya ya diperbolehkan, artinya kita mampu untuk kemudian menuntut hak, ya sudahlah, mulai Anda untuk kemudian menyusun rapi, tidak kemudian selembar ditulis, artinya bukan ditulis ya, lembaran-lembaran, masih banyak lembaran-lembaran yang belum sampai kepada Syarabi. Ya Allah, bu, jangan begitu. Anda ini berbicara tentang hukum, ya, kemudian berbicara tentang dakwah salafiyah dan salafiyin di seluruh dunia. Lalu kemudian diberikan kepada Syekh Rabi, Syekh Ubaid, Syekh Ustaz Dr. Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari hafizahumullah, kasya'ni kulli mudda'in fi ayyi qadiyah. Sebagaimana kondisi orang yang menuding orang lain dalam setiap qadiyah persoalan. Walakinnahu lam yaf'al dzalik. Akan tetapi Syekh Muhammad tidak melakukan demikian. Bal innahu lam yafa'al kama fa'alal khawarij. Sungguh dia benar-benar tidak melakukannya sebagaimana yang dilakukan oleh kaum khawarij. Lamma talabahum Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bi ardi ma yanqimuna bihi ala Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum faqalu. Bahkan dia, Syekh Muhammad, tidak melakukan seperti yang dilakukan oleh kaum Khawarij. Di saat Ibnu Abbas menuntut mereka, memaparkan atas dasar apa mereka menghukumi, menghakimi, benci terhadap Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, faqalu. Mereka jantan, mereka punya hujah, mereka punya dasar. Nah, ini dituntut dari awal fitnah, tidak mengeluarkan hujah. Kalau saja kepada ahlul bidah wal ahwa, Syekhul Islam Ibn Taimiyah mengatakan, kalaupun Anda melakukan khusumah, dialog bersama ahlu al-yahud wa nasara, maka Anda wajib untuk menegakkan hujah atasnya, mengeluarkan hujah. Ini di hadapan ahlul kitab. Beliau berdalil dengan firman Allah Azza wa Jal, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Engkau wajib untuk mendatangkan hujah-hujah dan dalil-dalil untuk memperjuangkan kebenaran. Ini sama sekali tidak ada. Kaum khawarij didatangi oleh Ali, oleh Abdullah ibn Abbas, menuntut hujah mereka. Mereka berani mengeluarkannya. Ini sama sekali. Barakallahu fikum. Faqalu, mereka kaum khawarij mengatakan, qatala walam yashbi. Ali itu berperang tetapi dia tidak menawan. Ini loh dalil kami. Kami benci terhadap Ali. Ali adalah kafir. Wa hakamar rijala fi dinillah. Kaum khawarij berani mengeluarkan hujahnya. Barakallahu fikum. Ali mengangkat manusia sebagai hakim di dalam urusan agama Allah. Berarti Ali, Muawiyah, dan di dalamnya juga siapapun yang ikut kafir. Wa rafa'a an nafsihi isma amiril mu'minin. Ali menghapus, rafa'a di sini menghapus. Ali menghapus dari nama dirinya sendiri gelar amirul mu'minin. Kalau dia bukan amirul mu'minin, berarti amirul kafirin. Bas. Tapi dia mengeluarkan hujah. Wadzalika fi niqatin muhaddadatin lam yaf'al dzalik. Sementara Ibnu Hadi, Syekh Muhammad bin Hadi, dituntut untuk mendatangkan dalil dalam niqat muhaddadah, persoalan yang terbatas, bukan semuanya. Barakallahu fikum. Lam yaf'al dzalik. Dia tidak melakukan itu. Barakallahu fikum. Subhanallah. Wa innama taraka Syekh Rabi'an. Ternyata sikap yang berikutnya dikeluarkan ketika dituntut umum datangkan bukti dan dalil, dia tinggalkan Syekh Rabi. Wa an azal anhu dan menyingkir dari Syekh Rabi. Wa na'a bi janibihi saubatulabihi wal awam min julasai. Malah dia lebih cenderung memilih kebenaran, dia sangka kebenaran dari para pelajarnya, para penuntut ilmu di sisinya, dan dari awam, orang-orang awam teman duduknya. Ya, Abu Usama Al-Quri itu miliarder, berasal dari Aljazair, tersangkut dengan hukumah di Aljazair, lalu lari ke Saudi. Maaf, beliau memberikan perlindungan terhadapnya. Terkena dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam melindungi orang yang sedang barakallahu fikum ditegakkan awam muhditha. Ya, Usama Al-Qur ini banyak. Ya, karena dia miliarder, barakallahu fikum, banyak rahimani wa rahimakumullah dengan menggunakan duitnya. Barakallahu fikum. Antum tidak tahu itu semua. Iya. Tapi bagaimanakah bahaya di dalam hidup? Dia menyingkir meninggalkan Syekh Rabi, lalu kemudian menyingkir darinya, bergabung mencari kebenaran tulabi wal awam min julasai, liar fa'a darajat al adawa, untuk dia bisa mengangkat derajat permusuhan, tingkat permusuhan, wa yarmiya khusumah, dan bisa melempar lawan-lawannya, menuding lawan-lawannya. Wa kullu man syaya'ahum bil jahli was-sahfaqah. Dan setiap orang yang ikut bergabung, syaya'ahum, yang dia bersama mereka dari kalangan orang-orang bodoh dan tidak punya ilmu. Kalau ini benar. Wa tarakan nas yab'atsuna 'anil adillah. Syekh Muhammad membiarkan orang-orang mencari dalil-dalil fi bahrin lujiyin, di dalam laut, bahrin laut luji yang paling dalam. Kalau sudah laut yang paling dalam tempat mencari dalil, bagaimana terang apa gelap abadan? Zulumat ba'dhuha fi bahrin lujiyin zulumatin ba'dhiha fawqa ba'd. Orang disuruh cari sendiri. Ya, disuruh nyelam ke laut yang dalam dan penuh dengan kegelapan. Ka'annahum yabhatsuna 'anil ma'i sar. Seolah-olah mereka mencari air di Fata Morgana. Dari jauh terlihat bagikan air, mendekat tidak ada. Lihat lagi seperti itu. Ya. Wa qala lahum tilka hiyal adillah. Dan dia berkata kepada orang-orang, itulah dia dalilnya. Ya Allah. Barakallahu fikum. Wa fatahal majalil ba'dil majalil. Dan dia, Syekh Muhammad, membuka lowongan bagi sebagian majahil, orang-orang majhul. Nadhir as-sa'iqah, penulisnya majhul. Barakallahu fikum. Ya, sampai kemudian ini siapa? Apakah dia dari muridnya Hajuri, dari kemudian Ma'bari? Tidak tahu siapa dia, rahiman. Tapi diberikan, ya, istilahnya itu takrir, ya, rekomendasi bahwa ini oleh Syekh Muhammadnya. Dia tidak punya kemampuan untuk mendatangkan dalil. Barakallahu fikum. Orang lain yang majhul dijadikan sebagai alat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ya. Wa fathul majal li ba'dil majal, bagi sebagian orang-orang majhul, li yuridu ma yajisha ma yajisu fi fuadihi, untuk kemudian menampilkan apa yang menggelegar atau mendidih di dalam sanubarinya. Kebenciannya terhadap Syekh Rabi, kebenciannya terhadap Syekh Ubaid, ingin kemudian dibukakan dengan fitnah soal fikah ini mereka-mereka yang majhul untuk mencela dan mencaci maki, mengeluarkan apa yang ada di dalam batinnya yang sudah membara dengan angkara murka, min masyair wa ahasis, dan celaan-celaan masyair, ya, lambang-lambang, kemudian ahasis, ya, his, perasaan-perasaan, watu'una, dan celaan-celaan tijah salafiyin terhadap salafiyin. Habis, antum tahu kan, ya, atba' al-hajuri sangat senang adanya fitnah su'afi. Atba' Muhammad al-Ma'bari sangat senang, Muhammad al-Imam sangat senang adanya juga Halabi ikut berkomentar. Ya. Ali Hasan Ali Abdul Hamid ikut berkomentar mengarahkan moncong senjatanya kepada Syekh Rabi. Nah, terus kemarin di dalam tu'unat yang kita baca bahwa orang yang dituduh soal fiqah itu telah dimanfaatkan oleh musuh-musuh dakwah salafiyah. Makanya kan Syekh Rabi coba sebutkan Anda. Tapi Syekh Rabi tidak mengatakan perbuatan andalah yang mengundang musuh-musuh dakwah salafiyah. Tidak demikian kita dididik oleh beliau. Rahimani wa rahimakumullah. Sekarang perbuatan dia, apa yang dikibarkan dengan fitnah soal fikah ini, benar-benar membuka peluang bagi majahil, orang-orang majhul, untuk kemudian menyingkap darah atau batin yang mendidih kebenciannya terhadap dakwah tsauf. Wa huwa ilal an lam yati, dan dia Syekh Muhammad sampai pada sekarang ini, bulan Zulhijjah, tanggal berapa ditulisnya? Tanggal 18 bulan Zulhijjah 1439, sampai pada hari ini, kata beliau, lam yati, dia tidak mendatangkan dalil illa binatfin minal kalimat iktatofaha min ba'dis sautiyat al murtajal, tidak punya hujah kecuali apa yang dipetik dari kalimat-kalimat sebagian suara al-murtajalah, ucapan-ucapan yang tidak disengaja. Liat takhidaha hujatan ala khusumi, dia jadikan itu sebagai hujah atas lawannya. Baru muncul akhir-akhir fitnah ini, ya, muncul kesalahan Syekh Abdullah bin Salfi. Ya, mizan, mizan, Allah mizan adalah sifatun min sifatillah. Sabukul lisan, barakallahu fikum. Kesalahan, ya, rahimani wa rahimakumullah, beliau sendiri menulis terkait dengan mizan itu sendiri, barakallahu fikum. Tapi ketika berbicara sabukul lisan, ya, ucapan yang tidak disengaja, ini yang diambil sebagai hujah untuk menggugat. Dari awal tidak pernah mendatangkan dalil, sampai kemudian di akhir dia mencari atarat, zallat, ketergelinciran-tergelinciran, dicari. Barakallahu fikum, kama yaf'alu sa'irul amah ma'al masyayil kibar, sebagaimana perbuatan Syekh Muhammad ini dilakukan oleh orang ammah terhadap masyayikhul kibar, mencari-cari ketergelinciran Syekh Rabi, Syekh Ubaid, siapapun yang berbicara tentang ahlul ahwa wal bidah, dicari-cari ketergelinciran. Wala syak annal alima qad yukhti'u wa huwa yartajilu bi kalamin yasbiqu fihi lisanuhu qasdahu, kata beliau. Dan tidak ada keraguan, seorang alim terkadang tersalah dan dia tidak sengaja di dalam ucapannya sehingga lisannya mendahului maksudnya. Ya, apalagi kalau sudah berapi-api semangat. Barakallahu fikum rahimani wa rahimakumullah. Walakinnahu la ya'taqidu dhalik, namun sang alim itu tidak meyakini kesalahan itu. Wa in kana dhalika qad waqa'a min khusumi Syekh Muhammad faqad waqa'a aidan min Muhammad bin Hadi nafsihi. Kalau ketergelinciran itu sudah terkadang terjadi pada lawannya Syekh Muhammad Masyaih yang disebut Su'afiqah, maka sungguh telah terjadi juga pada diri Muhammad bin Hadi. Waqad nabahahu ila dhalik tilmidhu Abdul Aziz Al-Jazairi. Sungguh telah diingatkan ketergelinciran demikian oleh muridnya Abdul Aziz Al-Jazairi. Faqad qala fi ba'di syuruhatihi annal Qur'ana makhluk. Dan dia telah berkata dalam sebagian syarahnya bahwa Al-Qur'an itu makhluk. Ucapan siapa ini? Tapi kan ahlu sunnah tidak dididik untuk mencari atharat ketergelinciran. Barakallahu fikum. Semua orang bisa tergelincir. Ya, rahimani wa rahimakumullah. Walam yaqsud dhalika bita'kid. Walam yakun yaqsudu dhalika bita'kid. Tapi kita tahu Syekh Muhammad itu tidak bermaksud demikian setelah diingatkan. Walam yakun mu'taqidan lah, dan dia tidak meyakini demikian. Walakinnahu sabaqu lisan, akan tetapi ya ketergelinciran lisan. Wa hakadha yatanazzalul qaul ala khusumihi fima ya'khudhu alaihim min akhta, li'annal asla indahum at-tauhid was-sunnah. Demikian pula semestinya diperlakukan ucapan tersebut terhadap lawannya, terhadap apa yang diambil dari kesalahan-kesalahan, karena kesalahan yang ada pada mereka, karena asal yang ada pada mereka itu adalah prinsip hidup di atas tauhid dan sunnah. Barakallahu fikum. Wa kama annahu i'tadara an sabqil lisan hadha, fa Syekh Abdullah bin Salfiq Adz-Dzafiri angkara ay yakuna qad qala al-mizanu sifatun min sifatillah ala ar-raghmi min annahu thabitun fi sautiyatihi, lakinnahu kana la yadri anhu hina an unkira, wa hadha yadullu ala annahu sabqu lisan laisa lahu mawdi'un fil dhakirah kay yakunu i'tiqadan yunafihu anhu, kata beliau. Contoh juga kita perbuat demikian, memberikan maaf sabqul lisan yang terjadi pada Syekh Muhammad Syekh Abdullah bin Salfiq Adz-Dzafiri. Ya, jadi dari Kalimantan wo semangat, termasuk mentahdir daurah kemarin itu karena ketergelinciran ini. Wah, diangkat-angkat, dibesar-besar. Dari mana? Ya, dari sononya. Ya, dari para penebar fitnah Su'afiqah. Barakallahu fikum. Tapi antum tahu keterlibatan dia di dalam memperingatkan daurah masyayikh yang dia jadikan sebagai tahdirannya jangan hadirnya, yaitu ketergelinciran yang sekarang disebutkan ini. Al-Mizan, kata Syekh Abdullah bin Salfi, ya, dan sudah diingkari atas beliau demikian. Mizan sifat min sifatillah, bersamaan ini memang benar-benar ada di dalam suara beliau, akan tetapi beliau tidak tahu tentang itu, tidak ingat ketika diingkari. Wa hadha yadullu ala annahu sabqu lisan, Ini menunjukkan sabukul lisan, kesalahan di dalam berucap. Sebagaimana Syekh Muhammad mengatakan, Al-Quranu makhluk. Ya? Mana lebih parah, barakallahu fikum. Mengatakan Al-Quran itu makhluk, ketergelinciran loh ya. Dengan mengatakan, barakallahu fikum al-mizanu sifatun min sifatillah. Ketergelinciran juga. Ya? Laisa lahu maudhi'un fi dzakirah, tidak ada di dalam ingatan, lalu kemudian menjadi sebuah i'tiqad, dia bela keyakinan tersebut, barakallahu fikum rahimani wa rahimakumullah. Kata beliau kemudian, fal fursah terakhir amama Syekh Muhammad bin Hadi in kana la yakhafu fillah laumatul la'ib. Kesempatan di depannya Syekh Muhammad bin Hadi, sesungguhnya jika dia tidak takut di jalan Allah dari celaan orang-orang yang mencela. Anda mau membongkar atharat, Masya Allah, Syekh Fawaz telah menyebutkan tanakudat wa mukhalafat. Ya, tanakudnya Syekh Muhammad bin Hadi, penyelisihannya luar biasa banyaknya. Ya, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Tapi itu bukan langkah sesungguhnya. Tapi ingin memberitahu, Anda mencari-cari kesalahan untuk menjadi dalil terhadap khusumah engkau. Dari awal engkau tidak punya dalil. Akhir-akhir engkau menemukan zillat, ketergelinciran Anda jadikan sebagai hujah. Ini loh kesalahanmu. Ini loh dirimu. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Namun peluang ada di depannya Syekh Muhammad bin Hadi. Jikalau dia tidak takut, la yakhafu fillah, tidak takut di jalan Allah pada celaan orang mencela, walam tumaris alaihi dughut min ayyi jihatin, dan tidak ada yang mengenai dia, mengarahkan kepada dia tekanan-tekanan, ya, dari sisi manapun. Liyastamirra fi niza'i ma ikhwani, tidak ada tekanan untuk terus melakukan perselisihan bersaudara sama saudaranya. Masih ada peluang baginya sesungguhnya. Ayyajtami'a adillatahu jami'an. Untuk dia himpun semua dalil-dalilnya masih terbuka. Wa abwabu syaikh Rabi la tazalu maftuhatan. Dan pintu syaikh Rabi terus-menerus terbuka. Wasulhu khairun minal khusumati. Maka berdamai itu lebih baik daripada bermusuhan. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Masih ada peluang sesungguhnya bagi Syekh Muhammad bin Hadi di depannya, barakallahu fikum, jikalau dia tidak takut di jalan Allah dari celaan orang yang mencela, atau tidak ada orang yang menekan dia agar terus langsungkan permusuhan dan perpecahan bersama saudaranya. Masih ada peluang baginya untuk menghimpun dalil-dalil semuanya. Dan pintu Syekh Rabi terus terbuka. Suluh itu adalah lebih baik daripada permusuhan, barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini baru, barakallahu fikum, catatan yang pertama. Masih 8 catatan. Agar antum mengetahui. Ini yang terakhir dikeluarkan dari ulama-ulama Mesir, barakallahu fikum, untuk memberitahukan kepada segenap ahlus sunnati wal jamaah hakikat permasalahan yang terjadi. Wallahu ta'ala alam bisawab. Tafadhalu, barakallahu fikum. Subhanallah.